بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. Maka syafaat ini yang disangka oleh orang-orang musyrik ditiadakan pada hari kiamat nanti, sebagaimana Al-Quran meniadakannya. Wa akhbara an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu ya'ti fayasjudu li rabbihi wa yahmaduhu la yabda'u bisyafa'ati awwalan. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mengkhabarkan bahwasanya beliau datang lalu bersujud kepada Rabb-nya dan memujinya. Tidaklah beliau langsung memulai memberikan syafaat terlebih dahulu. Thumma yuqalu lahu irfa' ra'saka wa qul yusma' was'al tu'ta washfa' tushaffa'. Kemudian dikatakan kepada beliau alaihi salatu wassalam, angkatlah kepalamu. Katakanlah, niscaya ucapanmu didengar. Mintalah, niscaya akan diberikan kepadamu apa yang engkau minta. Dan berilah syafaat, niscaya syafaatmu diterima. Wa qala Abu Hurairah, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, man as'adun nasi bi syafa'atika? Qala man qala la ilaha illallahu khalisan min qalbihi. Siapa orang yang paling berbahagia dengan syafa'atmu? Maka Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam kalbunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Adapun hadis yang sebelumnya tentang syafaat Nabi alaihi salatu wassalam, syafaat uzma, muttafaqun alaih. Fatilka syafa'atu li ahli al-ikhlasi bi'idhnillahi. Maka syafa'at tersebut, yaitu syafa'at Nabi alaihi salatu wassalam, ditujukan kepada orang-orang yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata, dengan izin Allah azza wa jalla. Wala takunu liman asyraka billahi, dan tidak ditujukan kepada orang-orang yang menyekutukan Allah azza wa jalla. Wa haqiqatuhu anna Allah subhanahu huwa alladhi yatafaddalu ala ahli al-ikhlasi. Dan hakikatnya adalah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang memberikan keutamaan kepada orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah semata. Fayaghfiru lahum biwasitati du'ai man udhina lahu an yashfa'a. Maka Allah Azza wa Jalla mengampuni mereka dengan perantara doa orang yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Liyukrimahu wa yanala al-maqama al-mahmuda, dalam rangka memuliakan Rasul alaihi salatu wassalam, dan agar beliau Rasul alaihi salatu wassalam mendapatkan kedudukan yang terpuji. Fasyafa'atu allati nafaha al-Qur'anu ma kana fiha syirkun. Maka syafaat yang ditiadakan oleh Al-Quran adalah yang padanya terdapat kesyirikan. Walihada asbata syafa'ata bi'iznihi fi mawadi'a. Karena inilah Allah Azza wa Jalla menetapkan syafaat dengan izinnya dalam beberapa tempat di dalam Al-Quran. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. Dan sungguh Nabi alaihi salatu wasalam telah menjelaskan bahwasanya syafaat tidaklah ditujukan melainkan bagi ahli tauhid dan ikhlas. Intaha kalamuhu, selesai ucapan Syekhul Islam ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan أبو العباس هو شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية. أبو العباس beliau adalah شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم bin Abdissalam ibn Taymiyyah, al-imamul mashhur, imam yang masyhur, sahibul musannafatil mufidati, pemilik karya-karya tulis yang berfaedah. Kanat wafatuhu sanata 28 wa 700 min al-hijratin nabawiyyati rahimahullahu. Beliau wafat pada tahun 728 Hijriah. Semoga Allah merahmati beliau. Qistun, al-qistu huwa an-nasibu. Al-qist yaitu bagian. Asy-syafa'atu allati yadhunnuha al-musyrikuna ay allati yatlubunaha min ghairi Allahi min al-andadi. Syafaat yang disangka oleh orang-orang musyrik yaitu yang mereka minta dari selain Allah, dari sekutu-sekutu. Wa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay fil hadits tsabit fi as-sahihain wa ghairihima min hadits as-syafa'ati, yaitu di dalam hadis yang sahih di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dan selain keduanya dari hadis syafaat. Wa qala Abu Hurairah ay fil hadis alladhi rawahu al-Bukhari wa Muslim wa an-Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, yaitu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, demikian pula An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, as'adun nasi aktsaruhum sa'adatan biha. Manusia yang paling berbahagia, yaitu yang paling banyak berbahagia dengan syafaat tersebut. Khalisan min qalbihi, ikhlas dari dalam qalbunya, ihtirazun minal munafiqil ladhi yaquluha bilisanihi faqat. Menghindarkan diri dari orang munafik yang mengucapkannya dengan lisan saja, yaitu tidak masuk dalam hadis tersebut orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya saja. وحقيقته أي حقيقة الأمر في بيان الشفاعة الصحيحة لا كما يظنها المشركون. Dan hakikatnya yaitu hakikat perkara dalam penjelasan tentang syafaat yang benar bukan sebagaimana sangkaan orang-orang musyrik. المقام المحمود أي الذي يحمده فيه الخلائق كلهم. Kedudukan yang terpuji yaitu yang para makhluk memuji Nabi alaihi salatu wassalam padanya. مقصود المؤلف من سياق كلام شيخ الإسلام هنا. Maksud muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dari penyebutan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di sini, anna fihi syarhan wa tafsiran lima fi hadzal babi min al ayati, bahwasanya di dalamnya terdapat penjelasan dan penafsiran akan apa yang ada di dalam bab ini berupa ayat-ayat. Fafihi, maka di dalamnya, di dalam ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-ula yang pertama, sifatus syafa'atil manfiyati, sifat syafa'at yang ditiadakan. Wasifatus syafa'atil muthbatati, dan sifat syafaat yang ditetapkan. Asaniyatu yang kedua, dzikru syafaatil kubra wa hiyal maqamul mahmudu, penyebutan syafaat yang paling besar, paling agung, yaitu kedudukan yang terpuji. Wa madza yaf'alu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta yu'dhana lahu fiha, dan apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sampai beliau diizinkan untuk memberikan syafaat tersebut. Ats-tsalitsatu yang ketiga, anna as'adan nasi bisyafaati ahlul imani, bahwasanya manusia yang paling berbahagia dengan syafaat adalah orang-orang yang beriman. Fa'idatun fa'idah, lahu sallallahu alaihi wasallam sittatu anwa'in minas syafa'ati, Nabi alaihi salatu wassalam memiliki 6 macam syafa'at. Al-awwalu yang pertama, asyafa'atul kubra allati yakhtassu biha nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, syafaat yang paling besar, syafaat yang paling agung, yang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikhususkan dengannya. Wa hiya syafa'atu li ahli al-mawqifi, yaitu syafaat bagi ahli al-mawqif, yaitu manusia yang dikumpulkan di mawqif, di padang mahsyar, di hari kiamat nanti. لِيَفْصِلَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ وَيُرِيحَهُمْ مِنْ مَقَامِهِمْ فِي الْمَوْقِفِ, agar Allah Azza wa Jalla memutuskan perkara di antara mereka dan mengistirahatkan mereka dari keadaan mereka di mawqif. الثاني yang kedua, شَفَعَتُهُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَدْخُلُوهَا, syafaat Nabi alaihi salatu wassalam kepada penghuni jannah agar mereka bisa masuk ke dalamnya. Al-thalithu yang ketiga, asyafa'atu liqawmin minal usati istawjabu dukhulan nari an la yadkhuluha, syafaat bagi kaum dari kalangan para pelaku kemaksiatan yaitu dari kalangan ahlu tauhid yang diwajibkan masuk ke dalam neraka agar tidak masuk ke dalamnya. Arabi'u syafa'at yang keempat, asy-syafa'atu fi qaumin minal 'usati dakhalun nara an yakhruju minha. Syafa'at bagi kaum dari kalangan para pelaku kemaksiatan, yaitu dari kalangan ahlu tauhid yang telah masuk ke dalam neraka agar keluar darinya. Al-khamisu syafa'at yang kelima, asy-syafa'atu fi qaumin min ahli al-jannati li ziyadati thawabihim wa rif'ati darajatihim. Syafa'at bagi kaum dari kalangan penghuni jannah agar bertambah ganjaran pahala mereka dan terangkat derajat-derajat mereka. Sadisu yang keenam, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi ammihi Abi Talibin an yukhaffafa anhu azabun nari. Syafa'at Nabi alaihi salatu wasallam kepada paman beliau Abu Talib agar diringankan darinya siksa neraka. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafadhalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.